Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن شاء الله kita lanjutkan pelajarannya. Sekarang memasuki pelajaran yang baru, bab yang baru, babul maf'uli min ajlihi. Bab maf'ul min ajli, atau istilah lainnya yang disebutkan oleh ahli nahwu, yakni al-maf'ulu lahu, maf'ul lahu, maf'ul lah. Qala al-mutannif, berkata penyusun, yakni Ibn Ajurum rahimahullahu ta'ala, وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقع الفعل مفعول له أو مفعول من أجله يعني اسم منصوب اسم yang منصوب yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya فعل disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya fi'al. Ini pengertian dari maf'ul lah atau maf'ul min ajli. Nahwu qaulika, misalnya dalam ucapanmu, qama zaidun ijlalan li amrin. Zaid berdiri untuk menghormati Amr. Disebutkan di sini ijlalan. Ijlalan disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya fi'al, yakni sebab qama zaidun, sebab kenapa Zaid berdiri. Alasannya ijlalan di amrin, untuk memuliakan, untuk menghormati Amr. Contoh yang berikutnya, wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufika. Aku mengikutimu ya, untuk mencari kebaikanmu. Ya, qasadtu, aku mengikuti. Kenapa? Kenapa mengikuti seseorang? Ibtigha'a ma'rufika. Karena untuk mencari kebaikannya. Ini. Jadi disebutkan ibtigha'a di sini menjelaskan sebab terjadinya fi'al qasadtu tadi. Ya, yang demikian yang dimaksud dengan maf'ul lah. Qala syarih, berkata Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, babul maf'uli min ajlihi, bab maf'ul min ajlihi, wa huwa minal mansubati, dan ini termasuk dari isim-isim yang mansub, termasuk al-mansubat, isim-isim yang dinasabkan, yang mansub. Wa yusamma al-maf'ula lahu, dan dinamakan dengan maf'ul lah. Maf'ul min ajlih ini juga disebut dengan maf'ul lah. Ya'ni anna nahwiyyina ba'dahum yaqulu al-maf'ulu min ajlih wa ba'dahum yaqulu al-maf'ul lahu. Jadi maksudnya sebagian ahli nahwu mengatakan dengan istilah maf'ul min ajlih, dan sebagian yang lain mengatakan dengan istilah maf'ul lah, maf'ul lahu. Wal makna wahidun, adapun maknanya adalah satu, maknanya adalah sama, maf'ul lah atau maf'ul min ajli. Yaqul mu'allifu fi ta'rifihi, kemudian mu'allif penyusun dari matan al-Jurumiyah mengatakan tentang pengertian dari maf'ul lah, huwa al-ismul mansubu, dia yakni ism yang mansub. Maf'ul lah atau maf'ul min ajli adalah isim yang mansub. Faqauluhu huwa al-ismu, ucapan beliau huwa al-ismu, kharaja bidzalika al-fi'lu wal harfu, dikatakan ism. Okay. Al-mu'alif menyatakan dengan lafaz al-ismu, ism. Maka keluar dari itu, okay, keluar dari cakupan makna ini adalah fi'al dan harf. Jadi fi'al tidak termasuk, demikian pula dengan harf, tidak masuk dalam cakupan makna ini. Yang termasuk adalah hanya ism saja. Wa qawluhu al-mansubu, kemudian ucapan beliau al-mansubu, mansub, yang mansub, yang dinasabkan. Maka kharaja bidzalika al-marfu'u wal-majruru, keluar dari itu isim yang marfu' dan juga isim yang majrur. Jadi yang marfu' maupun yang majrur tidak masuk dalam cakupan makna ini, tidak termasuk maf'ul min ajli. Baik. Ini ya. Jadi dari pengertian yang disebutkan al-ismul mansubu, maka yang tercakup adalah isim dan yang mansub. Adapun yang selain dari itu tidak termasuk. Wasal itu kemudian yang ketiga dari pengertian tadi, sesudah disebutkan alismu, ini yang pertama, al-mansubu yang kedua, kemudian asal itu yang ketiga. Ya, ada tiga bagian di sini dari pengertian ini. Apa yang ketiga? Alladhi yuskaru bayanan bisababi wuqa'il fi'li, yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya fi'al. Dengan adanya bagian yang ketiga ini, maka kharaja bihi baqiyatul mansubati, keluar dengannya, dengan bab yang bagian yang ketiga ini, isim isim mansub yang lainnya, yang sisanya. Ya, di mana isim isim yang mansub kan ada sekian macam, ada isim dari inna, ada khobar dari kana, maf'ul bihi, maf'ul mutlak, dan seterusnya. Nah, masing-masing mempunyai makna, mempunyai fungsi. Ya. Adapun ketika disebutkan makna atau fungsi dari suatu isim yang mansub, yakni fungsinya atau maknanya untuk menjelaskan sebab terjadinya fi'al, maka isim-isim yang mansub yang selain dari maf'ullah ini tidak termasuk. Yang masuk dalam makna ini, dalam cakupan makna ini adalah hanya maf'ullah saja, hanya maf'ul min ajli saja. Adapun yang lainnya itu tidak termasuk dalam cakupan makna ini. Ini ya. Jadi ini pengertian dari maf'ul lah atau maf'ul min ajli. Isim yang mansub yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya fi'al. Ini tiga hal ini. Isim, mansub, kemudian disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya fi'al. Kemudian di sini Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan satu faedah secara umum, faedah keumuman. Faedatun muhimmatun, faedah yang penting. Ini faedah terkait secara umum, tidak hanya pada maf'ullah saja, tapi faedah secara umum. I'lam, ketahuilah, anna fi ta'rifil asya'i, bahwasanya dalam mendefinisikan sesuatu, memberikan pengertian terhadap sesuatu, maka yusamma akhiru wasfin faslan, akhir dari sifat tersebut, akhir dari definisi yang disebutkan itu disebut sebagai fasl, yang bagian akhir dari suatu definisi, dari suatu pengertian, dari suatu sifat pada sesuatu tadi, ini disebut, dinamakan dengan fasl. Wama qabalahu yusamma jinsan, dan yang sebelumnya, yang sebelum fasl, itu dinamakan dengan jinsan atau jins. Ini terkait dengan ta'rif, pengertian, definisi dari sesuatu. Secara umum, ya, secara umum terbagi menjadi dua bagian. Yang akhir dari suatu definisi itu disebut fasl, kemudian yang sebelum fasl ini disebut sebagai jins. Lianna maqabala akhiri wasfin lil mu'arrafi, karena yang sebelum akhir dari sifat, sebelum akhir kata-kata atau kalimat yang sebelum akhir dari suatu sifat, dari suatu pengertian tadi, lil mu'arrafi, untuk yang ditakrif, untuk yang diberikan definisi, diberikan pengertiannya, mu'arraf. Jadi untuk yang ditakrif tadi, yadkhulu fihi al-mu'arrafu wa ghairuhu, yang dimasuki oleh mu'arraf dan yang lainnya. Jadi yang sebelum akhir itu untuk mu'arraf, untuk yang diberikan takrif, dan itu mencakup mu'arraf tersebut dengan yang lainnya. Jadi masih mencakup bersama yang lain, mu'arraf yang ditakrif dengan yang lainnya. Fahuwa jinsun yashmalu anwa'an, maka itu adalah jins yang mencakup anwa', yang mencakup macam-macamnya. Ini wa akhir wasfin, dan akhir dari wasf, akhir dari sifat, akhir dari definisi atau ta'rif, yakhruju bihi ma'adahu, maka yang selain dari sifat tersebut itu keluar darinya. Yang selain dari mu'arraf tersebut akan keluar dari sifat ini. Fayakunu faslan, maka yang bagian akhir ini menjadi fasl. Ai fasilan mumayyizan, yakni fasl yang memisahkan, mumayyizan yang membedakan dengan yang lainnya. Jadi misalkan ada sesuatu, suatu hal, kemudian diberikan definisi, ta'rif, begini dan begitu, Nah, nanti pada bagian yang akhir, pada bagian yang akhir dari ta'rif, dari sifat tersebut, dari definisi tersebut, ini disebut sebagai fasl. Kemudian yang sebelum fasl, bagian yang sebelum fasl, dari awal sampai sebelum fasl, ini disebut sebagai jins. Ini. Kenapa dinamakan kenapa demikian, tadi? Karena yang sebelum akhir, sebelum fasal ini, yang jins tadi, ini masih mencakup pada apa yang dita'rif tadi, dan mencakup pula dengan yang lainnya. Jadi belum mengkhususkan, memfokuskan pada apa yang dita'rif tadi, masih secara umum, atau masih mencakup dengan yang lain. Jadi jins yang nanti akan mencakup beberapa jenis, beberapa macam, itu sebelum fasal, sebelum yang akhir. Nah, kemudian bagian akhir tadi atau fasal itu nanti yang akan membedakan dengan yang lain, yang akan membuat beda dengan yang lainnya, mengeluarkan yang masih sama, masih bersama dengan mu'arraf tadi, akan dipisahkan dengan fasal ini. Dijelaskan di sini, contoh ya. Falismu yadkhulu fihi jami'ul asma'i, ism, maka masuk padanya, masuk pada pengertian ism adalah semua ism, jami'ul asma', semua ism. Ketika disebut ism, misalkan mungkin dari definisi maf'ullah tadi ya, karena di sini pembahasan yang terkait ini. Tadi definisinya kan alismu, al-mansubu, alladhi yuzkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Nah, ketika disebutkan alismu, ism, ya kan, berarti bukan yang akhir, dia masih yang awal, sebelum akhir. Maka kalau hanya disebutkan ism, atau ketika disebutkan ism, ini masih mencakup semua ism. Jadi misalkan haza, itu masuk cakupan mana ism? Huwa, alladhi, ataupun yang semisalnya, ini masuk dalam cakupan makna ism. Masih umum, masih bercampur dengan yang lainnya. Idzan huwa jinsun. Jadi ini adalah jins. Definisi tadi alismu, ini masih termasuk jins. Yasmulu al-asma al-marfu'ata wal-mansubata wal-maj'rurata. Dari sisi i'rab, ketika disebut ism, ini mencakup, ism-ism itu mencakup yang marfu', ism-ism yang marfu', ism-ism yang mansub, dan ism-ism yang majrur. Ini dari sisi i'rab, ketika disebut ism, maka dia mencakup tiga jenis i'rab pada ism. Ism yang marfu', ism yang mansub, ism yang majrur. Jadi semuanya. Wa qauluhu, kemudian ucapan beliau, al-mansubu. Ya, al-mansubu, yang mansub. Ya, maka al-mansubu yashmalu kulla mansubatil asma'i. Ketika disebut al-mansub, ini mencakup semua isim-isim yang mansub. Tadi di awal disebutkan isim, di awal disebutkan isim. Kemudian setelah itu al-mansubu, isim yang mansub. Berarti kalau sampai sini apa? Mencakup semua jenis isim-isim yang mansub. Ya, mulai maf'ul bi, maf'ul mutlak, isim inna, khobar kana dan seterusnya. Munada, istisna, ya, atau mustasna bi illa dan seterusnya. Yang sudah dibahas sebelumnya. Ini tercakup dalam makna ini, al-ismul mansubu. Ya. Fahuwa jinsun yadkhulu fihi anwa'un. Nah, ini dimaksud yaitu jins, ya, masih jins, ya, yang dimaksud oleh anwa', macamnya. Jadi isim ada macamnya, ada yang marfu', ada yang mansub, ada yang majrur. Maka disebut yang salah satunya isim yang mansub, ini macamnya. Jins yang dimaksud oleh anwa', ya, atau nau', ya, anwa' itu jamak, ya, ini nau'nya, macamnya. Macam dari jins tadi. Nah, kemudian sesudah itu dari pengertian maf'ullah tadi, al-ismul mansubu, kemudian sesudahnya disebutkan apa tadi pada bagian yang ketiga, alladhi yuftaru bayanan bi sababi wuqu'il fi'li. Nah, kalimat yang berikutnya ini alladhi yuftaru dan seterusnya, hadhihi nusammihi faslan. Inilah yang kita namakan dengan fasl tadi. Bagian yang akhir dari ta'rif, dari definisi. Kenapa dinamakan faslan? Fasola bainal maf'uli min ajlihi wa baqiyatil mansubat. Karena dia memisahkan, membedakan antara maf'ul min ajli dengan isim-isim mansub yang lainnya. Ya. Ini. Jadi dengan adanya penjelasan yang terakhir, pensifatan yang terakhir tadi, dia akan memisahkan antara maf'ul min ajli dengan isim-isim mansub yang lainnya. Ya, ketika disebutkan alladhi yuzkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li, menjadi jelas bahwasanya itu adalah maf'ullah dengan fungsi, dengan makna seperti itu. Tidak seperti isim mansub yang lainnya. Maf'ul bih, maf'ul mutlak, isim inna ataupun yang lainnya. Mereka semua jadi tidak termasuk dari pengertian ini. Ini ya. Jadi bagian akhir disebut fasl, itu yang memisahkan, yang membedakan dengan yang lain. Fahadihil qa'idatu fima idha sami'ata fit ta'rifati. Kaidah ini pada apa yang kau dengar pada ta'rif, pada definisi-definisi, pengertian-pengertian yang ada. Jadi dari definisi atau ta'rif dari yang ada selama ini. Ya. Qala asy-syarihin laha, para pensyarah, qaul asy-syarihin laha, sebagai ucapan dari para pensyarah untuknya, untuk kaidah ini, apa? Hadza jinsun yadkhulu fihi kadza wa kadza. Yang jins tadi, ya, katakan ini adalah jins. Ini dimasuk oleh kadza wa kadza, dimasuk oleh ini dan itu. Tadi ada anwa'nya dan nau'nya. Summa yaqulun, kemudian mereka mengatakan hadza faslun, yang bagian akhir adalah fasl. Yakhruju bihi kadza wa kadza. Nah, fasl ini akan mengeluarkan yang lainnya. Ya. Kadza wa kadza, ya, ini dan itu akan keluar darinya. Ya. Yang semula masih tercakup dalam makna jins, dalam cakupan jins, kemudian ketika disebutkan fasl, maka itu semua menjadi keluar, menjadi tidak tercakup lagi dalam makna jins. Sehingga yang dimaksud dari ta'rif itu yang tadi disebutkan secara rinci atau secara jelas oleh fasol tadi. Ini yang membedakan dengan yang lain. Ini fa'akhiru wasfin yusamma faslan. Maka akhir dari wasf, akhir dari sifat atau definisi, ya, itu disebut dengan fasol. Wa ma qablahu jinsan, dan yang sebelumnya disebut sebagai jins. Ini sebagai contoh, yaquluna fi ta'rifil insani, mereka menyatakan dalam pengertian al-insan, definisi al-insan, apa yang dimaksud dengan al-insan? Innahu hayawanun yu'ribu amma fi qalbihi bin nutqi. Al-insan adalah hayawan, ya, makhluk hidup, ya. Kalau diterjemahkan hewan maka kurang pas, ya. Ya, makhluk hidup itulah, hayawan, makhluk hidup. Yu'ribu amma fi qalbihi bin nutqi, yang mengungkapkan, ya, menjelaskan tentang apa yang ada dalam hatinya dengan ucapan. Bin nutqi, dengan ucapan, menjelaskan, mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya dengan ucapan. Ini yang dimaksud dengan al-insan, definisi secara umum, ya, al-insan demikian. Hada ahsanu min hayawanin natiqin, dan ini lebih bagus, ya, takrif ini, pengertian ini lebih bagus daripada pengertian al-insan sebagai hayawanin natiq, makhluk hidup yang berbicara, makhluk hidup yang berucap. Kalau pengertian al-insan sebagai hayawan natiq, makhluk yang berucap, ini masih kurang tepat, kurang pas, ya. Li'anna kalau qulta, kenapa? Karena seandainya engkau mengatakan hayawanun natiqun li insanin, okay, hayawan natiq, makhluk hidup yang berucap, yang berbicara pada manusia, pengertian dari insan tadi, tasyajarta anta wa iyyahu, maka engkau akan berselisih, engkau dengan dia. Ya, kalau hanya berbicara saja, berbunyi atau mengeluarkan suara, ya akan hanya terjadi perselisihan. Ini kurang pas, tidak pas. Ya. Sehingga tadi definisi yang lebih baik adalah hayawanun ya'ribu amma fi qalbihi bin nutqi. Ya, makhluk hidup yang mengungkapkan, menyatakan apa yang ada dalam hatinya dengan ucapan. Ya, ini. Dari pengertian al-insan ini, dari ta'rif tentang al-insan, faqauluna, maka ucapan kita hayawanun. Ya, hayawanun hadza jinsun, ini adalah jins. Ya, ta'rif al-insan tadi disebutkan hayawanun yu'ribu amma fi qalbihi bin nutqi. Nah, bagian yang awal, yang sebelum akhir, yakni hayawanun, ini disebut dengan jins, yang merupakan jins tadi. Jadi apa? Li'annahu yashmalu kullal hayawanati wa kullama fihi ruhun fahuwa hayawanun. Ya, karena dia mencakup semua makhluk hidup dan semua yang ada ruh padanya, maka itu adalah hayawan, itu makhluk hidup. Ya, disebut hayawan, masih mencakup secara umum yang baik itu insan maupun yang lainnya. Ya, ya, semua yang ada ruh, semua yang hidup itu masuk dalam hayawan. Nah, ini termasuk jins tadi, bagian yang merupakan jins. Ya. Kemudian waqauluna, kemudian ucapan kita, yu'ribu amma fi qalbihi bin nutqi. Hadza fasl, ini adalah fasl. Ya. Yu'ribu amma fi qalbihi bin nutqi. Ya. Mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya dengan ucapan. Hadza fasl, ini adalah fasl, bagian akhir dari ta'rif tadi. Sifat yang akhir pada ta'rif tadi, ini adalah fasl. Kenapa? Li'annahu yukhriju jami'al hayawanati. Karena dengan itu dia mengeluarkan semua makhluk hidup yang lainnya selain dari al-insan tadi. Jadi hewan, binatang atau mungkin tumbuhan itu dikeluarkan dari makna al-insan dengan fasl ini, dengan bagian yang akhir dari ta'rif, dari definisi tentang al-insan ini. Oke. Ini faedah penting tentang ta'rif dari sesuatu, definisi dari sesuatu. Ada jins dan fasl. Jadi yang menentukan sekali adalah bagian akhirnya, fasalnya, untuk yang membedakan dengan yang lain, mengeluarkan yang lain yang tidak termasuk dalam cakupan makna tersebut. Ini ya. Ini faedah secara umum. Ya. Tadi dicontohkan al-insan, ta'rif dari al-insan, faedah keumuman ini. Dan tadi diterapkan pada al-maf'ulah. Ya, juga bisa diterapkan pada yang lain, bisa diterapkan pada al-maf'ul bih, pada maf'ul mutlak, pada ism inna dan seterusnya. Pada mubtada, pada khobar dan seterusnya. Faedah tentang jins dan fasl ini. Coba nanti perhatikan pada masing-masing faedah yang sudah dibahas. Ada jins, ada bagian jins, dan juga ada bagian fasl. pada masing-masing ta'rif, pada masing-masing definisi dari istilah-istilah tersebut. Ini ya. Kemudian kembali di sini pembahasan tentang maf'ul lah atau maf'ul li'ajlih. Yaqulu mu'allif Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan al-ismul mansubu allazi yuzkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Ism yang mansub yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya fi'al. Wa 'alamatuhu tandanya ay yaqa'a jawaban li kalimati lima. Ya, tandanya apa? Bahwa itu maf'ul lah atau maf'ul min ajli, dia terletak sebagai jawaban dari kata lima, dari pertanyaan lima. Kenapa? Mengapa? Ya, ketika suatu ism mansub itu merupakan jawaban dari pertanyaan dengan lima, maka menunjukkan dia adalah maf'ul min ajli atau maf'ul lah. Qama Zaidun ijlalan li Amrin, sebagai contoh. Ya. Zaid berdiri untuk menghormati Amr. Kalimatu ijlalan, kata ijlalan, ismun mansubun madkurun li bayani sababil fi'li. Ini ism yang mansub disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya fi'al. Ya, ma sababu qiyami Zaidin, dari kalimat tadi ya, coba dibuat pertanyaan. Ma sababu qiyamu Zaidin, apa sebab berdirinya Zaid? Apa sebabnya Zaid berdiri? Ijlalan li Amrin, untuk memuliakan Amr. Atau pertanyaan yang lain, lima, qama Zaidun, kenapa Zaid berdiri? Ijlalan li Amrin, untuk memuliakan Amr, untuk menghormati Amr. Nah, ketika ini menjadi jawaban dari lima atau dari ma sababu, maka ini adalah maf'ul lah atau maf'ul li ajli, min ajli. Yang berikutnya kita lanjutkan baca salat. Wallahu a'lam. Subhanakallahu wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nah, insyaallah kita lanjutkan pembahasannya. Terakhir tentang penjelasan dari Al-Syeikh rahimahullah ta'ala tentang makna dari maf'ul min ajli atau maf'ul lah tadi. Ya. Jadi maf'ul lah atau maf'ul min ajli, ya, sebagai tanda, yakni ketika ism tersebut menjadi jawaban dari pertanyaan dengan lima, atau ma sababu, apa sebab dari sesuatu, sebab dari fi'il tersebut terjadi. Ini sebagai tanda untuk maf'ul lah atau maf'ul li'ajli tersebut. Contoh yang berikutnya, qasadtuka ibtigha'a ma'rufika, aku mengikutimu untuk mencari kebaikanmu. Ibtigha'a ismun mansubun, ibtigha'a ism yang mansub, mazkurun li bayani wuqu'il fi'li, disebutkan untuk menjelaskan terjadinya fi'al, menjelaskan sebab terjadinya fi'al. Limadha qasadta fulanan, ya, pertanyaannya, kenapa engkau mengikuti si fulan? Apa sebabnya engkau mengikuti si fulan? Jawabannya, ibtigha'a ma'rufihi, untuk mencari kebaikannya, untuk mendapatkan kebaikannya. Jadi ibtigha'a ini menjelaskan sebab terjadinya fi'al qasada. Ya, maka dia adalah maf'ul lah atau maf'ul min ajli. Idzan hadza maf'ulun li ajlihi. Jadi ini adalah maf'ul li ajli. Ya, ibtigha'a ini maf'ul li ajli. Hal yasihu ay yaqa'a jawaban li lima. Apakah benar, apakah boleh, ibtigha'a itu menjadi jawaban dari pertanyaan dengan lima? Yasluhu, benar, boleh, demikian. Memang benar demikian. Lau qila, seandainya dikatakan, lima, qasadta fulanan, kenapa engkau mengikuti si fulan? Qala, ibtigha'a ma'rufihi. Maka dia menjawab, ibtigha'a ma'rufihi. Maka ibtigha'a ini sebagai maf'ul li ajli, karena dia bisa atau dia merupakan jawaban dari lima. Mengapa atau kenapa? Untuk apa? Ini sebagai tandanya. Jadi maf'ul li ajli mansub, ya, isim yang mansub yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya fi'al. Kemudian di sini Al-Syekh menambahkan, wa'lam annal maf'ula li ajlihi yajuzu an yujarra bimin au billami. Dan ketahuilah bahwasanya maf'ul li ajli itu boleh dijarkan dengan min atau dengan lam. Jadi secara asal maf'ul li ajli itu mansub, tetapi ketika ada min atau ada lam yang mendahuluinya, maka lafaz tersebut menjadi majrur. Famasalan, sebagai contoh, qama zaidun ijlalan li amrin. Ini ijlalan maf'ul li ajli mansub. Ya juzu an naqula, boleh pula kita mengatakan dari kalimat ini menjadi qama li ijlali amrin. Ya, ditambahkan atau didahului oleh lam pada ijlalan menjadi li ijlali amrin. Walamu li ta'lili, dan lam ini untuk ta'lil. Makna ta'lil apa? Mengemukakan alasan, menyebutkan sebab terjadinya fi'il tersebut. Kenapa berdiri? Kenapa Zaid berdiri? Lima, qama Zaidun li ijlali amrin. Jadi lam di sini untuk ta'lil, untuk menyebutkan alasannya. Qama Zaidun, Zaid berdiri untuk memuliakan amr. Nah, di sini maf'ul li ajli didahului oleh huruf lam, maka dia menjadi majrur. Li ijlali. Ini. Adapun mahalnya, ya, nanti dalam i'rab ya, mahalnya adalah mahal yang nasab, karena sebagai maf'ul lah. Wa taqulu, dan kau katakan contoh yang lain. Shomattu 'inda fulanin mahabatan lahu. Aku diam. Shomata itu diam. Shomattu, aku diam. 'Inda fulanin, di sisi si fulan. Mahabatan lahu, karena menghormati dia atau sebagai bentuk penghormatan pemuliaan badannya, untuk memuliakan dia, menghormati dia. Mahabatan maf'ulun li ajlihi. Mahabatan dalam kalimat ini sebagai maf'ul li ajlihi. Dia menjelaskan sebab terjadinya fi'il syamata. Kenapa aku diam? Ya, karena untuk menghormati si fulan tadi. Ya juzu an taqula, dan dari contoh ini boleh pula engkau mengatakan syamattu 'inda fulanin min mahabatihi. Didahului oleh huruf jar yaitu min. Maka mahabatan yang semula mansub dia menjadi majrur. Min mahabatihi. Min di sini apa? Min sababiyatun. Min di sini adalah min sababiyah. Jadi min yang bermakna sebab. Jadi bukan min ibtidaiyah atau bukan min zaidah ataupun yang lainnya, tapi di sini min adalah min sababiyah. Min yang menunjukkan makna sebab. Jadi maknanya apa? Somattu 'inda fulanin min mahabatihi, sama dengan yang awal tadi. Saya diam di sisi fulan karena atau sebab menghormati, memuliakan dia. Ini. Jadi min atau huruf min ini, huruf jar min, ini ada beberapa faedah, ada beberapa makna, beberapa fungsi. Di antaranya min sababiyah. Makna yang lain apa? Min ibtidaiyah, min yang bermakna dari. Misalkan kharajtu minal baiti, saya keluar dari rumah. Ini min yang bermakna ibtidaiyah. Atau min yang zaidah, min yang tambahan, atau mungkin min yang lainnya. Nah, salah satunya adalah min sababiyah ini. Jadi yang namanya harf tidak mempunyai makna secara tepat atau secara jelas kecuali ketika sudah bersamu dengan kata-kata yang lain. Harf, definisi atau pengertian dari harf, kata yang tidak mempunyai makna yang jelas kecuali setelah bersamu dengan kata-kata yang lain, baru maknanya menjadi jelas. Ya, ini tentang maf'ul li ajli, maf'ul lahu. Kemudian ada faedah lagi. Faedatun muhimmatun ukhra, faedah yang penting yang lain. Al-maf'ulu min ajlihi la yakunu illa masdaran. Maf'ul min ajlihi itu tidak ada kecuali berupa masdar. Jadi maf'ul min ajlihi itu hanya ada berupa masdar saja. Wala yumkinu an yakuna isma fa'ilin, dan tidak memungkinkan, tidak mungkin dia berupa isim fa'il. Wala isma maf'ulin, dan tidak pula berupa isim maf'ul. Labudda an yakuna masdaran. Jadi yang menjadi maf'ul li ajli itu harus berupa masdar. Al-mu'allifu rahimahullahu yaqul, mu'allif semoga Allah merahmati beliau, mengatakan dalam ta'rif, dalam definisi, huwa alismul mansubu. Maf'ul li ajli adalah isim yang mansub. Wa mastala biqaulihi, dan mastala beliau memisalkan. Ini mastala ya, memisalkan, membuat permisalan. Biqaulihi dengan ucapan beliau, qama zaidun ijlalan li amrin. Contoh misal yang dibuat oleh mu'alif ini, qama zaidun ijlalan li amrin. Fa inna ijlalan hadhihi masdarun. Maka sungguh kata ijlalan, lafaz ini adalah bentuk masdar. Ijlalan ini bentuk masdar, bukan ism fa'il, bukan ism maf'ul, bukan yang lain. Ini adalah masdar. Fayakunul mutlaqu fi qawlihi alismul mansubu. Maka maf'ul li ajlih tersebut yang disebutkan oleh mu'alif itu mutlak dalam ucapan beliau, dalam ta'rif yang beliau sebutkan, alismul mansubu, isim yang mansub. Jadi ini mengandung pengertian yang umum, yang mutlak secara umum. Muqayyadan bil misali, kemudian dikaitkan, ditentukan dengan misal, dengan contoh. Yakni annal maf'ula min ajlihi la yakunu illa masdaran. Yakni apa? Bahwasanya maf'ul min ajli itu tidak ada kecuali hanya berupa masdar. Maksudnya apa? Dari definisi yang disampaikan mu'alif, mu'alif hanya menyatakan isim yang mansub, tidak memperjelas bentuk isimnya itu apa, apakah isim fa'il, ataukah isim maf'ul, ataukah masdar, ataukah yang lainnya. Tidak menjelaskan atau memperjelas tentang hal itu. Beliau menyebutkan secara mutlak, secara umum, isim yang mansub. Tetapi kemudian dari contoh yang beliau buat, qama zaidun ijlalan, ijlalan sebagai maf'ul li ajli, ijlalan ini bentuknya adalah masdar. Sehingga dari ta'rif yang beliau sampaikan kemudian dikaitkan, ditentukan atau dibatasi dengan contoh yang ada, maka menunjukkan bahwasanya maf'ul min ajli itu adalah berupa masdar, dan hanya masdar saja, tidak bisa berupa isim fa'il dan tidak pula berupa isim maf'ul ataupun yang lain. Jadi harus berupa masdar. Walaupun tadi tidak disebutkan secara tampak dalam ta'rif, tapi dalam contoh itu sudah dijelaskan. Jadi dijelaskan dengan contoh yang ada. Ini ya. Contoh. Kuntu ijlalan li amrin. Aku berdiri untuk memuliakan amr. Kumtu fi'lun wa fa'ilun. Kumtu ini fi'l dan fa'il. Ijlalan maf'ulun li ajli. Ijlalan adalah maf'ul li ajli. Mansubun 'alal maf'uliyyati, mansub dengan sebab maf'ul, yaitu maf'ul li ajli tersebut. Wa 'alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu fi akhirih. Tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Li amrin jarun wa majrurun. Li amrin ini jar dan majrur. Qumtu min ijlali amrin, didahului oleh min, menjadi min ijlali amrin, i'rabnya. Atau maksudnya dulu, maksud dari kalimat ini, yakni alladhi ba'atani 'alal qiyami ijlalu amrin. Jadi maksud dari kalimat tersebut, qumtu min ijlali amrin, adalah alladhi ba'atani 'alal qiyami ijlalu amrin. Sesuatu yang mendorong aku melakukan perbuatan berdiri, ba'atha di sini maksudnya mendorong untuk melakukan sesuatu, Jadi sesuatu yang mendorong aku untuk berdiri adalah ijlalu amrin, memuliakan amr, menghormati amr. Maksud dari kalimat kumtu min ijlali amrin tadi. Kemudian i'rabnya, kumtu fi'lun wa fa'ilun, min harfu jarrin, min adalah huruf jar, ijlali ismun majrurun bi min, ism yang majrur dengan sebab min tersebut, min sababiyah. Wa ijlalu mudafun, lafaz ijlal itu mudaf. Wa amrin mudafun ilaihi, dan lafaz amrin sebagai mudaf ilaihi. Fa min huna maknaha as-sababiyyatu. Maka min di sini, min dalam kalimat ini maknanya adalah sababiyah. Jadi fa min huna, jadi min di sini, jadi di sini menjelaskan makna dari min ya. Jadi min di sini maknanya adalah sababiyah. Ini qumtu li ijlali amrin, ini dengan lam. Kalau contoh sebelumnya tadi dengan min, sekarang dengan lam. Qumtu li ijlali amrin, qumtu fi'lun wa fa'ilun. Li ijlali, allamu harfu jarin, lam adalah huruf jar. Ijlali ismun majrurun bil lami, ijlali ini ism yang majrur dengan sebab lam tersebut. Wa alamatu jarihi, dan tanda jarnya al-kasratu al-zahiratu fi akhirihi, kasrah yang tampak pada huruf akhirnya. Ijlalu mudafun, ijlal itu mudaf. Wa amrin mudafun ilaihi, dan amr itu mudaf ilaihi. Falamu huna maknaha at-ta'lilu, maka lam di sini li ijlali, lamnya tersebut, huruf jar lam tersebut, maknanya adalah ta'lil. Jadi untuk menyebutkan alasan, menjelaskan sebab terjadinya fi'il, ini lam ta'lil, termasuk huruf jar. Kalau bertemu dengan isim, ya, lam ta'lil ini termasuk huruf jar. Ini faedah penting ya, tambahan dari Asy-Syaikh tentang maf'ul yajli. Dan mungkin sebagai tambahan ya, di mungkin di kitab yang lain nanti disebutkan terkait dengan masdar tadi. Jadi yang menjadi maf'ul li'ajli itu berupa masdar, jadi hanya berupa masdar, dan itu masdar yang qalbi, qalbiyan atau qalbiyun, artinya masdar yang terkait dengan amalan hati. Jadi bukan jawarih, bukan anggota badan, bukan tangan, bukan kaki, ya, atau yang semisalnya, tapi qalbi, hati, amalan hati. Tadi untuk mencari sesuatu karena takut, karena memuliakan, atau karena sebab apa, itu amalan-amalan hati. Ya. Jadi masdar yang qalbi. Jadi seandainya qira'ah misalkan. Ini kan juga masdar, qira'atan. Ya, tapi ini kan bukan qalbi. Qira'ah dengan ain, dengan mata, bukan qalb. Maka ini tidak menjadi maf'ul li'ajli. Ya. Dari qira'atan nanti tidak bisa menjadi maf'ul li'ajli. Karena yang harus yang bisa menjadi maf'ul li'ajli itu hanya masdar yang qalbi, yang terkait dengan amalan hati, qalb. Ini sebagai tambahan ya. Mungkin di kitab lain nanti akan dibahas insyaallah. Dari ini ada yang ditanyakan? Dan kita tambah sedikit beberapa contoh latihan di sini. Tadribun 'alal i'rabi, latihan pada i'rab tentang maf'ul li'ajli ini. Contoh, qama Abu Zaidin ijlalan li akhi Amrin. Abu Zaid, bapaknya Zaid berdiri untuk memuliakan saudara Amr. Untuk memuliakan pada saudaranya Amr. Qama fi'lun madhin mabniyun 'alal fathhi, mabni dengan fathah. Abu fa'ilun marfu'un bil wawi, fa'il marfu' dengan wawu. Niyabatan 'anil dhammati, sebagai ganti dari dhammah. Li'annahu minal asma'il khamsati, karena dia Abu ini termasuk dari isim-isim yang lima, ya, asma'ul khamsah, marfu'nya dengan wawu. Wa huwa mudhafun, dan dia adalah mudhaf. Zaidun mudhafun ilaihi, Zaidun sebagai mudhaf ilaihi, majrurun bil idafati, majrur dengan sebab idafah. Wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu fi akhirih, tanda jarnya dengan kasrah yang tampak pada huruf akhirnya. Ijlalan maf'ulun li ajlihi, ijlalan adalah maf'ul li ajli, mansubun, dia mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu fi akhirih, tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Li akhi, al-lamu harfu jarrin, lamnya adalah huruf jar. Akhi ismun majrurun billami, akhi ini ism yang majrur dengan sebab lam tersebut. Wa alamatu jarrihi al-ya'u niyabatan anil kasrati, tanda jarnya adalah ya sebagai ganti dari kasrah. Li'annahu minal asma'il khamsati, karena akhi ini termasuk dari ism-ism yang lima. Wa huwa mudhafun, dan dia sebagai mudhaf. Amrin mudhafun ilaihi, amrin sebagai mudhaf ilaih. Majrurun bil-idhafati, majrur dengan sebab idhafah. Wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu fi akhirih, tanda jarnya dengan kasrah yang tampak pada huruf akhirnya. Ini i'rab pada contoh ini. Ya. Ijlalan, ini yang menjadi maf'ul li ajli. Ya, mansub ya dengan fathah. Contoh yang berikutnya dalam ayat di surah An-Nisa. Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nasi, dan orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka karena riya, sebab riya pada manusia. Ya. Al-wawu, i'rabnya ya, al-wawu bihasabi ma qablaha. Wawu itu sesuai dengan sebelumnya. Alladzina ismun mausulun, alladzina ini ism mausul mabniun alal fathhi, mabni dengan fathah. Wa mahallahu hasabu ma qablahu, tempatnya, mahalnya isim mausul ini sesuai dengan yang sebelumnya pula. Kemudian yunfiquna, fi'lun mudhari'un marfu'un bi thubutin nuni. Yunfiquna fi'il mudhari' yang marfu' dengan adanya nun, dengan tetapnya nun tersebut. Kenapa? Tanda rafa'nya dengan thubutun nun, li'annahu minal af'alil khamsati, karena dia termasuk dari fi'il-fi'il yang lima. Ya, fi'il-fi'il yang lima pada fi'il mudhari' ini tanda rafa'nya dengan thubutun nun, dengan adanya nun. Kemudian al-wawu, wawunya pada yunfiquna, sebelum nun ada wawu ya, yang akhir itu. Wawunya apa di situ? Dhamirun muttasilun, adalah dhamir muttasil. Mabniyun ala sukuni fi mahali raf'in, mabni dengan sukun pada tempat rafa'. Fa'ilun sebagai fa'il. Ya. Amwalahum, amwala maf'ulun bihi, amwala ini sebagai maf'ul bi, mansubun mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirihi, tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Amwala mudhafun wal ha'u dhamirun mutasilun, amwala itu sebagai mudhaf, kemudian haknya amwalahum ada hak di situ, haknya adalah dhamir mutasil, mabniyun ala dhammi, mabni dengan dhammah, fi mahalli jarin bil idhafati, pada tempat jar dengan sebab idhofah. Wal mimu alamatul jam'i, mim pada hum ya, amwalahum haknya dhamir, kemudian mimnya alamatul jam'i sebagai tanda jamak. Kemudian yang berikutnya ria'a ya, ria'an nasi, ria'a ria ya. Jadi ria itu terkadang diucapkan atau dilafazkan dengan hamzah ria'a. Ada dua lafad ya, ria dengan ya atau ria dengan a dengan hamzah, maknanya sama. Ria itu ya. Maf'ulun bihi, Allahu minkum. Ria'a maf'ulun li ajlihi. Ria'a ini maf'ul li ajli, mansubun bil fathati, mansub dengan fathah. Adh-dhahirati fi akhirihi, fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Wa huwa mudhafun, dan dia adalah mudhaf. An-nasi mudhafun ilaihi majrurun bil idhafati, an-nasi ini sebagai mudhaf ilaih, majrur dengan sebab idhafah. Wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu fi akhirihi, tanda jarnya adalah kasrah yang tampak pada huruf akhirnya. Jadi maf'ul li ajli pada ri'a'a tadi. Contoh yang lain dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-22. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, dan orang-orang yang sabar untuk mencari wajah Rabb mereka. Ibtigha'a ini nanti yang menjadi maf'ul li ajli, i'rabnya al-wawu bihasabi ma qablaha. Wawu sesuai dengan keadaan sebelumnya. Alladzina ismun mausulun. Alladzina sebagai isim mausul. Mabniyun alal fathi. Mabni dengan fathah. Sobara fi'lun maudin. Sobara itu fi'l maudi. Mabniyun ala dhammi. Mabni dengan dhammah. Kenapa dia mabni dengan dhammah? Litisolihi biwawil jama'ati. Karena dia bersambung dengan wawil jama'ah. Sehingga dengan dhammah. Sobaru. Kemudian wawunya. Al-wawu. Dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Wawu tersebut adalah dhamir muttasil mabni dengan sukun pada tempat rafa', yakni sebagai fa'il. Ibtigha'a maf'ulun li ajlihi. Ibtigha'a ini maf'ul li ajli. Ya mansubun mansub bil fathati dhahirati fi akhirih, dengan fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Ibtigha'a mudafun. Ibtigha'a sebagai mudaf. Wajhi mudafun ilaihi sebagai mudaf ilaihi. Majrurun bil idafati, majrur dengan sebab idafah. Wa alamatu jarihi al-kasratu zahiratu fi akhirih, tanda jarnya dengan kasrah yang tampak pada huruf akhirnya. Kemudian rabbihim, rabbi mudafun, rabbi sebagai mudaf. Wal ha'u dhamirun muttasilun, ha'nya adalah dhamir muttasil mabniyun alal kasri, mabni dengan kasrah fi mahalli jarin pada tempat jar, mudafun ilaihi sebagai mudaf ilaihi. Wal mimu lil jam'i, kemudian mimnya pada rabbihim, him bahaknya dhamir, mimnya alamatul jam'i atau lil jam'i untuk menunjukkan jamak. Contoh yang berikutnya kita tambah beberapa sedikit lagi. Qara'a talibu ittigha'al 'ilmi. Siswa itu membaca ittigha'al 'ilmi untuk mencari ilmu. Ya, jadi yang menjadi maf'ul yang menjadi maf'ul li ajlih ittigha'a masdar qalbi ya, ittigha'a. Ini masdar terkait dengan qalb. Ya. Qara'a fi'lun madhin mabniyun 'alal fathhi, fi'il madhi mabni dengan fathah. At-talibu fa'ilun marfu'un, at-talibu sebagai fa'il marfu'. Wa alamatu raf'ihi al-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih, tanda rafa'nya adalah dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Ibtigha'a maf'ulun, ibtigha'a sebagai maf'ul li ajlihi, afwan, maf'ulun li ajlihi, ibtigha'a itu maf'ul li ajli. Mansubun bil fathati adh-dhahirati fi akhirih, mansub dengan fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Al-ilmi mudafun ilaihi, al-ilmi sebagai mudaf ilaih, majrurun bil idafati, majrur dengan sebab idafah. Wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu fi akhirih, tanda jarnya dengan kasrah yang ya, tanda jar adalah kasrah yang tampak pada huruf akhirnya. Ya, satu contoh lagi ya. Dalam ayat di surah Al-Baqarah ayat yang ke-231. Wala tumsikuhunna dirara, dan janganlah kalian menahan mereka ya, untuk memadharati, untuk menzalimi ya. Dirara untuk memadharati ya. Al-wawu bihasabi ma qablaha, wawu sesuai dengan keadaan sebelumnya. Kemudian la nahiyatun, la-nya adalah nahiyah, la yang bermakna larangan ya. Tumsikuhunna, tumsiku fi'lun mudhari'un majzumun bi lan nahiyati. Tumsiku ini fi'il mudhari' yang majzum dengan sebab atau dijazmkan oleh apa? La an-nahiyah tersebut. Wa 'alamatu jazmihi hatfun nun, tanda jazmnya dengan menghilangkan nun. Okay. Jadi asalnya tumsikuna rafa'nya. Rafa'nya tumsikuna ada nun. Ketika jazm dengan menghilangkan nun menjadi tumsiku. Ini al-wawu, wawunya pada tumsiku ada wawu di situ. Wawunya apa? Bomirun mutasilun mabniin ala sukuni. Bomir mutasil mabni dengan sukun. Fi mahali raf'in, pada tempat rafa'. Fa'ilun sebagai fa'il. Walha'u, ha'nya bomirun mutasilun mabniin ala dhammi, adalah bomir mutasil mabni dengan dhammah. Fi mahali nasbin, pada tempat nasab. Ya, ini yakni sebagai maf'ul bi ya, dhamir ha sebagai maf'ul bi fi mahalli nasbin. Wa nunu, nunu niswati, nunnya pada hunna adalah nun niswah ya. Maknanya apa? untuk menunjukkan jamak mu'annas. Ya. Kemudian dirara maf'ulun li'ajlihi. Ini maf'ul li'ajli. Dirara dalam ayat ini adalah maf'ul li'ajli. Mansubun bil fathati zahirati fi akhirih. Mansub dengan fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Ya, ini. Ini beberapa contoh latihan ya, kalimat ataupun dari ayat-ayat yang terkait dengan maf'ul li'ajli atau maf'ul lahu. Masih ada beberapa contoh lagi sebenarnya. Oke, bisa dibaca dulu, diperhatikan ya, untuk latihan juga ya, untuk pembahasannya mungkin kita lanjut pada waktu yang akan datang ya, pada beberapa contoh yang berikutnya ini. Walaupun ingkum untuk kekurangannya, mungkin ada yang ditanyakan sebelumnya. Master itu maksudnya perbuatan apa? Master ini, master itu isim yang menunjukkan makna perbuatan, seperti pada fi'il ya, menunjukkan makna perbuatan, hanya saja tidak terkait dengan waktu. Nah, kalau fi'il menunjukkan perbuatan tapi terkait dengan waktu, misalkan qara'a itu membaca, itu fi'il. Nah, itu terkait dengan waktu. Qara'a membaca di waktu yang lampau, ini fi'il. Tapi kalau bentuk masdarnya itu tadi qira'atan. Nah, qira'atan ini masdar dari qara'a. Nah, masdar ini apa? Dia menunjukkan makna perbuatannya. Qira'atan, perbuatan membaca, kegiatan membaca. Dan itu saja, tidak dikaitkan dengan waktu. Jadi sekedar menunjukkan perbuatannya saja, qira'atan, perbuatan membaca, amalan membaca. Tidak dikaitkan dengan waktu. Kalau fi'il membaca tapi dikaitkan dengan waktu, waktu lampau atau sekarang atau akan datang. Jadi antara masdar dengan fi'il ada kesamaan. Yani sama-sama menunjukkan amalan, perbuatan, kegiatan. Tapi juga ada perbedaannya. Fi'il itu terkait dengan waktu, ya, menunjukkan amalan terkait dengan waktu. Adapun masdar menunjukkan amalan, perbuatan tidak terkait dengan waktu. Ini. Itu masdar. Dan masdar termasuk isim ya, bukan fi'il, dia termasuk isim. Ada lagi? Ya, ini dulu ya. Nanti yang berikutnya kita lanjutkan, kita baca pada waktu yang datang insyaallah. Assalamualaikum minkum. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.